やりまだ insan insan seni ya sinasi rindu rindu belum terurai rintihan cinta yang belum pulang indah kata penyeri rasa menghayalkan wira dalam setari si api-api yang membakar dada hingga malam lama kau yang hilang serah-serah kau kau melayu songsang hukum mantik jadi wadah aku ahli fikir halusinasi seni mesti kabur dan abstrak logika tangga ke utopia budi nihil bahasa tandus mengesongkan cermin refleksi buku diri dalam pasar memburu jalan yang selamat tanpa menjadi hati nyanyian tak kaca Bye. Edora, lantaian dua jiwa. Walaupun duka tari dulu kini rock and roll dan music terus Nusantara bergema. Yeah. itu tersenyum memandangku, membongkar satu noda, menghiris satu jiwa, memaksa.